Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani jazakumullahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-asma as-sittah. Masih tentang al-i'rab bil alamat al-far'iyyah, i'rab dengan menggunakan alamat yang cabang. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas alamat i'rab dari al-asma as-sittah, di mana al-asma as-sittah pada kondisi rafa' itu dengan menggunakan al-waw niyabatan anid dhammah. Kemudian dalam kondisi nasab dengan al-alif niyabatan anil fathah. Dalam kondisi al-jar dengan al-ya niyabatan anil kasrah. Kita juga telah menyebutkan beberapa syarat yang terkait dengan al-asma sittah. Kapan al-asma sittah di-i'rab dengan menggunakan harokat atau dengan menggunakan huruf. Ya. Dalam hal ini jika al-asma sittah di'rab dengan menggunakan huruf, yakni rafa'nya dengan al-waw, nasabnya dengan al-alif, jarnya dengan al-ya, maka dia harus memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullahu taala. Yang pertama syaratnya ialah bahwa al-asma sittah harus kondisinya mufrad. Tidak boleh musanna ataupun jamak. Yang kedua, al-asma sittah ini kondisinya di takhbir atau tidak di tasghir. Jadi tidak di tasghir dengan wazan fu'ailun. Karena kalau di tasghir maka i'rabnya kembali menjadi i'rab harokat. Ya, ketika dia di tasghir maka ketika itu al-asma sittah di-i'rab dengan harokat, tidak dengan al-huruf lagi. Maka i'rabnya dengan i'rab asli, bukan i'rab far'i. Kemudian yang ketiga, harus diidhofahkan. Harus diidhofahkan. Karena kalau tidak diidhofahkan, i'rabnya juga tetap dengan i'rab yang asli. Misalkan, hadha abun. Ra'aitu aban, marartu bi abin. Hadha abun, abun khobarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mufrad. Jadi abun ketika tidak diidhofahkan kepada isim yang lain statusnya seperti isim biasa, tidak termasuk diantara al-asma as-sittah, maka dia di-i'rab dengan menggunakan harokat. Ya, ini ketika rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Jadi ini syarat yang ketiga, harus diidofahkan. Kemudian syarat yang keempat ialah diidofahkannya selain kepada ya al-mutakallim. Karena jika al-asma as-sittah diidofahkan kepada al-ya ya atau ya il-mutakallim, maka ketika itu i'rabnya kembali menggunakan harokat. Tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan huruf lagi. Jadi dengan harokat muqaddarah ala maqabla ya il-mutakallim. Matalan, qawluna hadha akhi. Fa'akhi khobarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Naam, mana'a min duhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Jadi yang menjadikan harokat ini itu tidak nampak karena adanya munasabah dengan ya al-mutakallim. Jadi syarat yang keempat ialah diidhofahkannya kepada selain ya al-mutakallim. Kemudian ada beberapa syarat lagi yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan pula di sini oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang secara umum yang pertama ialah syarat untuk dzu. Jadi dzu itu memiliki syarat khusus. Kemudian yang kedua syarat untuk fam atau fu yang merupakan al-asma'as sittah. Jadi tadi empat syarat yang disebutkan oleh Asy-Syarih ini secara umum. Kemudian ada syarat yang berlaku secara khusus bagi dzu dan juga al-fam. Sebagaimana akan kita sebutkan setelah ini insyaallah ta'ala, silakan dibuka halaman 41. Taib. Kita lanjutkan perkataan Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Wa asyara bi qawlihi dzu malin ila anna dzu la takunu minal asma'is sittati illa idza kanat bi makna sahibin. Dan Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, ketika beliau menyebutkan salah satu di antara al-asma' sittah dengan perkataan dzu malin, maka dari sini bisa kita fahami bahwa dzu itu memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, di mana dzu akan di-i'rab dengan menggunakan huruf sebagaimana i'rab al-asma'as sittah. Yang pertama bahwasanya dzu itu harus bermakna sahib. Makanya Ibnu Hisyam mengatakan dzu malin, yang bermakna sahibu malin, yakni pemilik harta. Taqulu ja'a dzu malin ay sahibu malin, telah datang orang yang memiliki harta. Jadi makna dzu malin, dzu di sini bermakna sahib, yakni pemilik. Dzu malin maksudnya ialah pemilik harta. Bikhilafi dzu al-mausulati falaysat bima'na sahib. Berbeda dengan dzu menurut bahasa orang-orang toy, dzu juga bisa dipakai sebagai isim mausul. Ya, makanya dzu itu ada dzu al-mausulah. Maka jika dzu dipakai sebagai isim mausul, ketika itu tidak bermakna sahib. Maka dzu yang dia merupakan isim mausul tidak termasuk al-asma'as sittah, karena dia bermakna alladhi. Wala takunu dzu mausulatan illa ala lughati tay. Jadi dzu, ya, wa innama hiya bi makna alladhi wa la takunu dzu mausulatan illa ala lughati tay. Dan dzu menurut bahasa ahli tay yang dipakai sebagai isim mausul yang bermakna alladhi, ini tidak dipakai oleh bangsa Arab yang lain kecuali hanya di kabilah mereka saja. Kama sayati insyaallah, sebagaimana hal ini akan diterangkan lebih lanjut insyaallah ta'ala ketika membahas tentang al-mausulah. Wa hiya mabniyatun la mu'rabatun, dan dzu yang bermakna alladhi, dzu al-mausulah, dia mabni, ya, tidak mu'rab seperti dzu yang ada di al-asma'as sittah. Nahwu ja'a dzu safara, ja'a dzu safara. Fadhu ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Maka dhu dalam perkataan ja'a dhu safara, dhu di sini adalah isim mausul yang mabni dengan sukun dalam kondisi rafa'nya fa'il, ay ja'a alladhi safara. wa jumlatu safarosilatun isilatul mausul la mahala laha minal i'rab. Baik. Jadi ja'a dhu safara, dhu di sini dia adalah dhu al-mausulah, bukan dhu al-asma'as sittah. Dia mabni, bukan mu'rab. Maka seperti perkataan kita ra'aitu dhu safara. Ai ra'aitu alladhi safara. Saya telah melihat orang yang sedang safar. Marartu bi dhu safara. Maka dhu di sini senantiasa melazimi binanya dia di atas sukun. Jadi ja'a dhu safara. Ya, dhu di sini dia mabni, bukan mu'rab. Ya. Karena dhu di sini adalah termasuk isim mausul. Ini menurut bahasa orang Toy. Ya, adapun dhu yang bermakna al-asma sitta, syaratnya yang pertama dia harus bermakna sahib atau pemilik. Taib. Kama yustarotu fi dhu an tudofa ila ismin jinsin dhahirin ghairi sifatin kama fi mithalil musannifi. Sebagaimana dipersyaratkan pula pada dhu, dia harus diidofahkan kepada isim jins yang dohir, yang bukan merupakan isim sifah atau bukan isim mustaq. Sebagaimana yang disebutkan di dalam misal yang disebutkan oleh penulis Ibnu Isyam rahmatullahi alaih. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, terkait dengan isim jins apa maksudnya. Pada paragraf yang ketiga di halaman 42 insyaallah taala kita akan sampai. Wa nahwu zamili dzu adabin. Zamili dzu adabin. Jadi adabin di sini adalah isim jinsin dhahir ghairi sifatin. Qala ta'ala wa inna rabbaka ladzu magfiratin linnasi 'ala dzulmihim. Fallamu lamul ibtida dzu khabarun. In, yakni in huna, nam wa inna rabbaka ladzu maghfiratin, adzu khabaru inna, adzu ladzu maghfiratin, dzu huna khabaru inna marfu' wa alamatu rafihi alwaw, liannahu minal asma'i as-sittah. Taib. Jadi yang pertama zamili dzu adabin. Dzu adabin di sini statusnya sebagai khabar al-mubtada marfu wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anit dhammah li'annahu minal asma as-sittah wa huwa mudhaf adabin mudhafin ilai au mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Sedangkan dhu dalam firman Allah wa inna rabbaka ladhu magfiratin, dhu di sini diidhofahkan kepada isim jinsin dhahir ghairi sifatin, yakni magfiratin. Dhu statusnya sebagai khobarul mubtada, afwan, statusnya sebagai khobar inna marfu wa alamatu rafihi alwaw niyabatan anit dhammah liannahu minal asma as-sittah. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin. Jadi ladhu di sini statusnya sebagai khobar inna. Baik. Wa qala ta'ala wa atidhal qurba haqquhu. Wa atidhal qurba. Ya, ati di sini adalah fi'lu amrin. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah dzal qurba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma as-sittah wa huwa mudhaf al qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-alif al-maqsurah mana' min duhuriha at-ta'atturu. Disebutkan oleh penulis sekarang fadhu au fadha maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif wa huwa mudaf wal qurba mudafun ilai majrurun bi kasratin muqaddaratin lit-ta'attur. Taib. Kemudian dalam kondisi jar, qala ta'ala hal fi dhalika qasamun lidhi hijrin. Maka Ya, dhi di sini fadhi majrurun wa alamatu jarrihi alya niyabatan anil kasrah liannahu minal asma as-sittah wa huwa mudhaf wa hijrin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik. Di sini Asy-Syari ingin menjelaskan kepada kita bahwa dhu syaratnya ialah harus diidhofahkan kepada isim jins yang dhahir. Selain tadi dhu harus bermakna sahib, yakni bermakna pemilik. Karena kalau dhu al-mausulah tadi mabni bukan mu'rab, maka dhu itu harus dipersyaratkan bermakna sahib kalau ingin menjadi al-asma as-sittah. Yang kedua, dhu juga harus diidhofahkan kepada isim jinsin yang dhahir. Jadi dhu termasuk salah satu isim yang melazimi idhofah. Dan idhofahnya dia adalah kepada isim dhohir. Seperti ulu. Dia tidak bisa diidhofahkan kepada dhomir. Zu itu tidak bisa diidhofahkan kepada dhomir. Atau kepada dhomir yang kembali ke isim dhohir juga tidak boleh. Kecuali dalam doru rosyik riyah saja. Kecuali dalam konteks syair, maka boleh. Ya, karena itu merupakan doru rosyiriyah. Tapi secara umum dhu itu tidak boleh diidhofahkan kepada dhamir. Dia diidhofahkannya kepada isim dhahir seperti ulu, ulul albab. Ulu tidak boleh diidhofahkan kepada dhamir. Uluka, ulukum tidak boleh, tapi diidhofahkan kepada isim dhahir. Sebagaimana dhu juga diidhofahkan kepada isim dhahir, bukan isim dhamir. Tuan isim domir type. Nah, syaratnya dia diidhofahkan kepada ismun jins. Ismun jins berarti bukan isim yang mushtaq, ya, bukan isim yang mushtaq, tapi isim yang jins type. Nanti disebutkan di sini oleh penulis. Wal muradu bi ismil jins al ismul jamid goirul mushtaq alladhi wudiya lil ma'nal kulli al mujarradi. Jadi yang dimaksud dengan ismul jins di sini oleh penulis ialah bahwa ismul jins itu maksudnya isim jamid. Ya, isim apa? Isim jamid. Yang bukan mushtaq. Karena isim kalau ditinjau dari tarkibnya itu dibagi menjadi dua, ada jamid dan mushtaq. Jamid itu, nah, di sini disebutkan oleh Asy-Syari dalam ta'liq, silakan dilihat catatan kaki halaman 42. Al ismul jamidu ma lam yukhod min ghairihi, ialah sebuah isim yang tidak diambilkan dari selainnya. Jadi dia berdiri sendiri isimnya. Wa huwa imma ismu dhatin wa huwa dalu ala ma'nan yaqumu bi dhatihi ka rajulin. Jadi isim jamid itu sekarang juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim dhat. Apa itu isim dhat? Yakni isim yang berdiri secara dhatnya atau memiliki bentuk konkret lah ibaratnya, ya, kasat mata. Seperti rajul, laki-laki, ismul jins untuk laki-laki, setiap manusia yang berjenis kelamin laki-laki, ya, maka disebut dengan rajul. Ada bentuk konkretnya? Ada. Au ismu ma'nan, atau isim makna. Wa huwa ma la yaqumu bi dhatihi, yakni isim yang tidak berdiri dengan dhatnya. Artinya tidak memiliki bentuk konkret, sifatnya abstrak. Karena dia masdar. Isim makna maksudnya apa? Masdar. Ya, seperti misalkan masdar min nasoro yansuru apa? Nasran. Artinya apa? Kemenangan. Kemenangan ini kan masdar, ya. Nasrun, kemenangan. Dia adalah isim yang tidak berdiri secara dhatnya. Sesuatu yang sifatnya abstrak, ya. sifatnya apa? Abstrak. Beda dengan rojul tadi, ada bendanya, konkret, ada orangnya. Maka ini perbedaan antara isim dat dan isim makna. Kedua-duanya itu isim jamid. Dan du ini boleh diidofahkan kepada kedua-duanya. Imma yang pertama isim dat atau isim makna atau masdar. Boleh diidofahkan kepada dua-duanya. Wal mushtaqu, sedangkan isim mushtaq, ma ukhida min ghairihi ka qa'imun, ialah isim yang diambilkan dari kalimat selainnya, seperti qa'im. Qa'im ini dari kata apa? Qoma yakumu. Isim fa'il dari qoma yakumu qa'imun. Ma'khudun minal qiyam, juga diambilkan dari al-qiyam. Baik. Ini ada perbedaan pendapat dari para ulama terkait asal-usul kalimat. Kalimat itu asalnya dari masdar atau dari fi'il madhi? Kalimat itu asalnya masdar atau fi'il madhi? Ya, kira-kira dari mana? Ada yang bilang masdar, ada yang bilang fi'il madhi. Semuanya punya hujah masing-masing. Kalau yang bilang masdar, ya dia disebut masdar. Masdar kan artinya sumber, sesuatu yang muncul darinya sesuatu yang lain, makanya disebut apa? Masdar. Ini madhabnya ahli al-Basrah. Tapi madhabnya al-Kufiyin mengatakan bahwa asal-muasal kata ya atau kalimat itu adalah dari fi'il madhi, bukan dari apa? Masdar. Kenapa? Karena kalau dari masdar, kadangkala satu fi'il itu memiliki beberapa masdar, lebih dari satu masdar. Nah, ini dari yang mana masdar yang mana? Ya, masa sumbernya banyak mengeluarkan atau menelurkan beberapa kalimat. Nah, ini ada syijar di antara para ulama ya yang tidak memiliki athar yang dohir, pengaruh yang dohir. Yang jelas entah dari manapun, entah dari fi'il madhi ya atau dari masdar, isim mushtaq itu adalah isim yang mengandung sifat seperti qa'im. Qa'imun ma'khudun minal qiyam wa sa'at kuru idzalika insyaallah fi awwali babi at-tamyiz. Baik. Intinya, ikhwani wa akhwati azani Allah wa yakum jami'an, bahwa dzu, jika ingin kita i'rab dengan i'rab al-asma' as-sitta, dia harus memiliki dua syarat. Yang pertama apa? Dzu bermakna sahib. Yang kedua, dzu diidofahkan kepada isim jins yang dohir, bukan domir. Juga diidofahkannya kepada isim jins, ya, bukan isim mushtaq. Maka tidak boleh kita mengatakan ja'a dzu qa'imin. Ja'a dzu qa'imin atau ja'a dzu maktubin, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kalau saya sekilas baca-baca keterangan dari para ulama, karena isim mushtaq itu secara langsung bisa menjadi sifat bagi kalimat sebelumnya, maka tidak perlu menggunakan perantaraan dzu. Misalkan ja'a rajulun tawilun, ja'a rajulun tawilun, ya, telah datang laki-laki yang tinggi. Atau ja'a rajulun, ja'a ar-rajulu al-qa'im, ja'a ar-rajulu al-qa'im, telah datang laki-laki yang berdiri. Nah, kemarin mungkin dia berdiri terus, maka disebut al-qa'im. Maka qa'im dari wazan fa'il, dari isim fa'il, itu langsung bisa menjadi sifat untuk ar-rajul. Ya tidak? Maka tidak perlu menggunakan perantaraan dzu untuk menjadi sifat. Beda halnya dengan isim jamid. Isim jamid yang dia merupakan, pertama adalah isim dat, yang kedua masdar. Mereka, ya, isim-isim ini itu tidak bisa digunakan sebagai sifat. Tidak bisa digunakan sebagai apa? Sifat, ya, bagi isim yang sebelumnya. Maka kalau kita ingin menggunakannya sebagai sifat, itu harus dengan bantuan isim yang lain. Yang dalam hal ini adalah dzu. Yang dalam hal ini apa? Dzu. Misalkan kalau saya katakan, ja'a rajulun malun. Boleh tidak? Gak boleh. Padahal kita ingin mengatakan bahwa orang ini tuh kaya, punya harta. Tapi kita tidak boleh mengatakan ja'a rajulun malun. Tapi kalau kita mengatakan ja'a rajulun dzu malin, boleh tidak? Boleh. Nah, sekarang kita ingin mengidhofahkan atau menaatkan, mensifatkan kata mal yang dia merupakan masdar, ya, mal, kepada rajul. Tidak bisa secara langsung, maka menggunakan perantara apa? Dzu. Nah, itu salah satu rahasianya kenapa dzu itu harus diidhofahkan kepada isim, isim yang jamid, imma dzat atau imma makna, yakni isim masdar. Baik. Kal ilmi wal mali wal fadli wa nahwiha. Jadi dzu itu boleh diidhofahkan kepada masdar seperti al ilmi, al mal, al fadli, na'am, wa nahwiha. Bi khilafi ja'ani dzu qa'imin fala yasihhu li annahu mushtaq. Maka tidak boleh kita mengatakan ja'ani dzu qa'imin, karena qa'imin adalah isim mushtaq, tidak boleh diidhofahkan kepada dzu. Taib. Taib. Wa asyara bi qawlihi fuhu ila annahu la yu'rabu bil hurufi illa bi syartin aw illa bi syarti an tuhdafa minhu al mimu fataqulu fuka raihatuhu thayyibah. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu taala mengatakan di dalam misal salah satu di antara al-asma' sittah ialah fuhu. Fuhu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fuhu itu termasuk al-asma' sittah jika dia memiliki satu syarat, yakni bahwa mim yang ada di fam itu harus terpisah darinya. Maka kita katakan fuka raihatuhu thayyibatun. Maka fuka mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma' as-sittah wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun barizun muttasilun mabniyyun 'alal fathhi fi mahalli jarri mudhafin ilayhi. Jadi fuka di sini dia di'irab dengan al-asma' as-sittah karena tidak ada mim. Karena tidak ada mim. Naddif faka bisiwak, maka faka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa ilham? Naddif faka, alamat nasabnya apa? Faka. Naddif faka. Nam? Naam, faka, apa alamat i'rabnya? Maf'ulun bihi, naam, alamat nasabnya apa? Al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'as sitta wa huwa mudhaf. Karihtu ra'ihata fika. Fika di sini alamat i'rabnya apa? Syekh Saifuddin. Fika. Karihtu raihata fika. Naam. Apa? Alya. Alya sebagai pengganti apa? Naam, niyabatan anil kasrah. Taib. Coba diirab Syekh Eko. Raihata fika. Naam fikanya boleh. Apa dia di situ statusnya? Ra'ihata fika. Ra'ihata fika. Maf'ulun bihi raihata, maf'ulun bihi nam. Fikanya apa? Mudhafun ilai. Apa? Majrur. Wa alamatu jarrihi yannahu liannahu nil asma'i sittah. Naam. Tomirun mabniyun ala alal fathi fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Naam. Kalau ingin gampang, ya kaf tomirun mabniyun ala al fathi fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Enggak apa-apa, itu juga betul. Cuma ringkas. Fa fil awwali marfu'un bil waw. Yang pertama, yakni kalimat fuka raihatuhu thayyibatun, fuka, maka dia marfu dengan al-waw. Wa fi tsani, yakni naddif faka bisiwak, faka mansubun bil alif. Wa fi tsalitsi majrurun bil ya, yakni dalam perkataan raihata fi fika. Fa in baqiyat al-mimu uriba bil harakat, maka jika mim itu masih bersambung dengan fam, dengan fu tadi ada mimnya, maka ketika itu famun di'irab dengan harokat, tidak dengan huruf sebagaimana al-asma'as sittah. Taqulu hadha famun, fa famun khabarul mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Wa nadaftu faman, maka faman maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Wa nadartu ila famin, famin ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Taib, tadi terkait al-mal ya, itu bukan masdar ya, al-mal ya, yang benar bukan masdar tapi ya seperti ismul jins tadi, kal ilmi wal mal wal fadli, amal fadli naam, ya masdar. Baik. Wa qawluhu wa hamuha bi idafatil hamu ila dhamiri al muannas. Wa hamuha, ya kemarin ada yang tanya kenapa kok hamuha bukan hamuhu, karena yang lainnya itu apa, diidhofahkan kepada dhamir mudzakkar mufrad, abuhu, ahuhu, hanuhu, fuhu, dzumalin. Tapi kok hamuha, ini kok muannas sendiri. Li bayani annal hamu aqaribi zaujil mar'ah, atau aqaribu. Li bayani annal hamu, artinya annal hama ya, tapi dia di sini alal hikayah aqaribu zaujil mar'ah. Untuk menjelaskan bahwasanya alhamu itu adalah family atau saudara dari suami wanita. Jadi saudara-saudara yang laki-laki dari suami itu namanya alhamu. Ka abihi wa amihi wa ibni ammihi, seperti bapaknya, pamannya, atau anak pamannya, sepupunya, atau saudara laki-lakinya. Ya, wa qad yutlaqu ala aqaribiz zaujati fa yuqalu hamuhu. Demikian pula boleh dimutlakan untuk family dari siapa? Dari istri. Itu juga termasuk ipar. Kalau istri kita punya saudara laki-laki, ya itu berarti ipar kita. Bil idhofati lil mudzakkari, ya ketika kita mengidhofahkan dengan al mudzakkar. Allah taala alam bisawab, aghrotnya apa Ibnu Hisyam? Mungkin beliau ingin mengisyaratkan kepada hadis ya, bahwasanya alhamu itu apa? Maut. Bahwa alhamu maut. Itu salah satu apa? Salah satu hal yang diremehkan kadang oleh kaum muslimin, bahwa ipar ya, karena dia itu enggak seperti orang lain. Kalau kita lihat ipar itu, dia antara jauh dan antara dekat. Antara jauh, ya dia memang orang jauh, ajnabi bagi istri. Tapi dekat, ya dia dekat karena saudara kita. Makanya kadang-kadang bisa bladas-bludus ya, nyelonong saja ke rumah ya, tanpa permisi, assalamualaikum. Ya karena merasa rumah saudaranya sendiri. Makanya dikatakan alhamu maut. Kan alasan inilah ya, karena dia itu bebas masuk keluar, masuk ke rumah kita ya, pinjam apa barang misalkan. Nah, dan juga karena dia ajnabi, maka karena alasan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan alhamu maut, supaya kita itu berhati-hati dalam permasalahan ini. Yang mungkin Allah taala alam Ibnu Hisham mengisyaratkan hal ini atau tidak, Allah taala alam bissawab. Qauluhu wal afsahu istimalu hanin ka ghadin. Alhanu ismun yukna bihi an asma'il ajnas, taqulu hadha hanu zaidin ay farasu zaidin mathalan. Masyaallah. Nah sekarang kita akan menjelaskan tentang lughah atau lahajat yang terkait dengan al-asma as-sittah. Yang pertama kita akan membahas tentang lahjah atau bahasa yang terkait dengan hanu terlebih dahulu, untuk kita setelahnya sempurnakan dengan lahjah yang lain dari al-asma as-sittah. Ada berapa bahasa di al-asma as-sittah? Baik. Jadi dikatakan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, wal afsahu, dan bahasa yang lebih fasih. Ini tidak menafikan bahwa hanu jika di'irab dengan al-asma sitah bukan bahasa fasih, bukan, tapi bahasanya fasih. Hanya saja ada yang lebih fasih, yakni hanu itu di'irab dengan harokat seperti ghadin. Makanya sebagian ulama itu lebih memilih al-asma as-sittah itu tidak 6 tapi 5 menjadi al-asma al-khamsah dengan mengeluarkan hanu darinya. Kenapa? Karena menurut para ulama hanu ini yang lebih afsah atau bahasa yang lebih fasih itu tidak di'irab dengan huruf melainkan dengan harokat seperti ghadin. Dan hanu maknanya apa? Yang pertama maknanya adalah kunyah untuk isim jins. Ya, kunyah untuk isim jins. Misalkan hadza hanu zaidin. Ini anunya Zaid. Maksudnya apa? Maksudnya kudanya Zaid. Ya. Misalkan karena apa? Melihat ya, kadang orang-orang itu kan blank pikirannya. Motor karena pikirannya lagi bercabang, banyak utang atau apa. Ya. Tapi tahu dia punya Z. Ya. Ini punya siapa? Oh, ini anunya Z. Ya. Ini anunya Z. Jadi ismun yukannabihi an asma'il ajnas. Untuk mengkinayahkan atau menjadikan sebagai kunyah bagi apa? Bagi isim jins. Wakila, dan dikatakan, biasanya sigoh kila itu untuk tada'if ya. Kila itu biasanya untuk apa? Tada'if. Maksudnya lemah pendapatnya. Biasanya. Kinayatun amma yustakbahu dikruhu. Ialah sebuah kinayah, kiasan untuk sesuatu yang jorok atau sesuatu yang enggan disebut. Ya. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dari makna ini ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang dikeluarkan oleh Ahmad, hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Al Albani rahimahullahu taala, man ta'azza bi azail jahiliyati fa'idduhu bihani abihi wala taqnu. Artinya itu secara umum, barang siapa yang berbangga diri dengan intisab jahiliyah, jadi berbangga dengan zaman jahiliyah dulu. Fa'idduhu bihani abihi, maka hendaknya ia menyebutkan anu bapaknya. Hani abihi di sini ya, bukan sesuatu yang kotor, jorok, tidak. Hani abihi maksudnya anu bapaknya itu kejelekan, keburukan bapaknya ketika masa jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu kan melakukan banyak keburukan ya. Dari menyembah patung, ya tidak? Minum khamar, berzina. Ya wala taknu. Dan jangan dia menyembunyikan hal itu secara sorohatan. Wala taknu. Maka kita tidak boleh berbangga dengan zaman jahiliyah. Ketika kita sudah hijrah misalkan. Oh dulu saya pemain musik. Oh dulu saya pemain gitar misalkan. Gitar saya sudah setingkat dewa. Sudah cepat sekali. Tidak boleh berbangga dengan apa? Dengan zaman jahiliyah. Maka kalau berbangga dengan zaman jahiliyah, dia harus mengingat-ingat pula keburukan-keburukan yang ada di zaman jahiliyah. Tentu dia tidak mau keburukan-keburukan tadi juga disebut. Taib. Jadi hanu di sini adalah kinayatun amma yustaqbahu dzikruhu. Walhanu idza ustu'mila mujarradan 'anil idhofati fa huwa ismun mankus ay mahdhuful lam wa hiya alwaw. Dan hanu jika dia itu tidak diidhofahkan, maka dia adalah isim mankus, tapi isim mankus ini dibuang lamul fi'ilnya atau ya lam yang ada di isimnya. Taib. Wa hiya alwaw, yakni huruf waw. Li'anna aslahu hanawun. Aslinya itu apa? Hanawun ala wazni fa'alun fayu'rabu bil harokat. Maka wawunya itu dibuang menjadi hanu. Hanu yang menjadi apa? Hanu. Maka dia di'rab dengan harokat. Nahu hadha hanun wa ra'aitu hanan wa marartu bi hanin. Baik. Fa'in udhifa fajumhurul arabi tasta'miluhu kadhalika. Taqulu hadha hanuka ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika. Jika hanu itu diidhofahkan sekarang, jadi syaratnya hanu itu menjadi al-asma sittah, salah satunya juga dia harus diidhofahkan ya, sebagaimana syarat dari al-asma sittah yang lain. Mereka ketika ingin menjadikan al-asma sittah ini diirob dengan huruf, maka harus diidhofahkan. Tapi idhofahnya itu kepada selain ya al-mutakallim. Maka sebagian Arab ketika mengidhofahkan hanu kepada isim yang lain, imma dohir ataupun domir, mereka tetap mengirob hanu dengan harokat. Seperti hadha hanuka, maka hanuka di sini khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Ra'aitu hanaka. Hanaka di sini dengan apa? Fathah dhahirah. Marartu bihanika dengan kasrah dhahirah. Wa ba'duhum yu'ribuhu bil huruf. Namun sebagian Arab itu mengi'rab hanu dengan huruf sebagaimana al-asma as-sitta. Fayujrihi mujro abin wa akhin. Ya, maka mereka itu menjadikan hanu ini i'rabnya seperti abin dan akhin, alias seperti al-asma'as sittah. Fayaqulu hadha hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika wa hiya lughatun qalilatun wa 'alayha warada dzikruhu ma'al asma'il khamsah. Taib. Jadi apa? Jadi sebagian Arab itu mengi'rab hanu ketika diidhofahkan kepada isim lain dengan i'rab al-asma as-sittah awil asma al-khamsah, dan ini bahasa yang nadir ya, yang jarang digunakan, karena jumhur Arab itu menggunakan hanu dengan i'rabnya seperti isimnya lain dengan harokat. Alamat i'rabnya dengan apa? Harokat, bukan dengan huruf. Maka kalau kita menjadikan hanu itu i'rabnya seperti abin dan akhin, seperti al-asmal khamsah, ya kita tambahkan berarti al-asmal khamsah menjadi satu hanu, sehingga menjadi al-asma'as sittah. Taib. Sekarang sebagaimana yang saya sebutkan tadi di muka, bahwa ternyata terkait al-asma sitta itu memiliki beberapa bahasa. Yang pertama, ada yang memiliki satu bahasa saja, lahjatun wahidatun. Yang kedua, ada yang memiliki dua bahasa. Yang ketiga, ada yang memiliki tiga bahasa. Dan tiga bahasa ini, yang pertama adalah disebut dengan lugotul itmam. Apa? Lugotul itmam. Al-itmam artinya adalah mengikrobnya dengan huruf, yakni persis seperti al-asmal khomsah. Rofaknya dengan waw, nasobnya dengan alif, jarnya dengan alia. Ini namanya lugotul itmam. Kemudian yang kedua, lugotul qasr. Lugotu al-qasr, yakni menjadikannya seperti isim maksur ditambahi alif maksurah. Ditambahi apa? Alif maksurah. Ini hanya ada di abun, ahun, dan hamun saja. Hanya abun, ahun, dan hamun saja yang memiliki lugatul qasr. Kemudian yang ketiga adalah lugatul naqas. Lugatul naqas itu mengirobnya dengan harokat. Mengirobnya dengan apa? Harokat. Taib. Sekarang kita akan sebutkan dari al-asma sittah yang hanya memiliki satu bahasa saja, yakni lugatul itmam dengan i'rab huruf. Al-asma sittah itu adalah zu dan fu. Zu dan fu itu yang hanya memiliki satu bahasa, yakni lugatul itmam. Mereka tidak memiliki lugatul qasr ataupun lugatul naqas. Zu dan fu. Jadi zu malin fuka. Ini satu bahasa saja. Kemudian yang memiliki dua bahasa adalah hanu. Bahasa yang pertama adalah itmam, bahasa yang kedua adalah an-naqas. Itmam yakni mengirob hanu seperti al-asma al-khamsah. Hada hanuka, ra'aitu hanaka, marortu bi hanika. Yang kedua, lugatun naqas dari hanu mengirobnya dengan harokat seperti hada hanuka, ra'aitu hanaka, marortu bi hanika. Nah, ini hanu hanya punya dua lugah saja, lugatul itmam dan lugatu an-naqas. Kemudian yang memiliki tiga lugah sekaligus, yakni lugatul itmam, lugatul qasr, dan lugatul naqas, ialah abun, akhun, hamun. Makanya Ibnu Malik itu mengisyaratkan, ya, warfa bi wawin wan siban nabil alif wajur biya in ma minal asma asif min da kadu in suhbatan abana wal fa muhaythul mimu min hubana abun akhun hamun kada kawahanu wan naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Hanu itu punya dua lugah, ya, disyaratkan oleh Ibnu Malik. Wan naqsu fi hadal akhiri ahsanu, dan lugatun naqas untuk yang terakhir yakni hanu itu lebih ahsan, lebih bagus. Berarti hanu punya dua lugoh. Yang pertama lugotul itmam, yang kedua lugotu anakas. Wafi abin wataliyaihi yang duru. Dan abin serta dua isim yang setelah abin, yakni abun, ahun, hamun. Tadi kan disebutkan abun, ahun, hamun. Itu juga punya lugoh nakas sama seperti hanu. Punya berarti. Tapi yang dur nadir wa qasruha min naqsihinna asharu. Sedangkan lugatul qasr bagi abun, akhun, dan hamun itu lebih ashar daripada lugatul naqas. Maka tingkatan untuk lugah abun, akhun, hamun itu yang pertama adalah itmam, jadi menjadikan mereka al-asma al-khamsa. Kemudian yang kedua lugatul qasr. Lugatul qasr itu berarti kita menjadikannya seperti isim maksur. Maka kita katakan, ya, kita katakan hadza abaka. Ra'aitu abaka. Marartu bi abaka. Makanya kalau saya bikin soal, hadza abaka, coba di i'rab. Ada yang ganti abaka. Ini salah Ustaz, bukan alif tapi waw. Kamunya yang enggak tahu. Ini dengan menggunakan lugatu al-qasr. Benar, hadza abaka. Sahih, enggak ada yang salah. Maka abaka apa? Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana'a min duhuriha at-ta'adduru li annahu ismun maksur. Seperti Musa persis. Hadza abaka. Kok abaka Ustaz? Abuka. Naam, hadza abaka. Coba di i'rab. Nah, enggak tahu karena belum belajar tentang lugatu al-qasr. Baik. Kemudian lugatu an-naqas terkait Abu Nahun Hamun itu dikatakan oleh Ibnu Malik itu nadir ya, tapi bukan berarti ini lugahnya tidak fasih, tapi fasih hanya saja nadir sekali digunakan. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan pekan depan bismillah dengan al-musanna serta jamak mudzakkar as-salim.